Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursal ilaina rahmatan lil alamin. Pada hari ini kita memasuki ayat ke-63 dari surat Hud. Masih menceritakan bagaimana cintanya para nabi, terutama Nabi Saleh, kepada kaumnya, sehingga sayang rasanya kalau Nabi Saleh, para nabi itu masuk surga sendirian. Dia ingin bagaimana sebanyak-banyaknya umat manusia itu bersama dia menetap di dalam surga Jannatul Naim. Untuk itu rasa cinta inilah dia berdialog dengan kaumnya, walaupun dibalas dengan caci maki dan cercaan. Tetap saja para nabi mencintai kaumnya. Di sini sekali lagi dengan bahasa cinta Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in 'asaituhu fama tazidunani ghaira takhsir." Saleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika saya mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya saya rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong saya dari azab Allah jika saya mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain dari kerugian." Para pendengar yang dimuliakan Allah, dialog yang logis antara orang cerdas yang diharapkan oleh kaumnya ketika dia pulang kampung adalah bertanya, "Wahai kaumku, apakah kita menginginkan kemajuan atau begini-begini saja kampung kita? Atau kita ingin reformasi kota kita atau begini-begini saja, jalan masih banyak berlubang, paret masih, alhamdulillah sekarang ini tidak hujan 6 bulan ya. Sudah berapa lama tidak hujan, nanti kalau hujan kita akan menemukan apakah masih ada banjir atau tidak." Tentu saja orang yang cerdas menginginkan adanya perubahan menjadi kota Medan ini kota lebih baik. Nabi Saleh ini menginginkan adanya kebaikan bagi penduduk Saleh. Maka dikatakan, kalau Anda menginginkan kebaikan, saya mempunyai kekuatan mengarah kepada kebaikan itu. Saya didukung oleh bayyinah, saya didukung oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada saya bukti yang nyata bahwa menyembah Allah itu adalah suatu hal kekuatan dan spirit kehidupan. Di samping itu, saya juga memiliki rahmah. Saya juga memiliki kenabian. Disebutkan kata-kata rahmat di sini, jangan sampai kaumnya salah persepsi. Agama ini bukan suatu hal yang menyeramkan. Tetapi agama, kenabian, Al-Quran, Allah, itu adalah suatu bentuk kasih sayang kepada umat manusia. Jadi disebutkan nabi itu dengan bahasa rahmat di sini, Al-Qur'an itu hudan wa rahmah, Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu semua bukti bahwa memang Allah menginginkan kebaikan. Al-Qur'an, Islam, nabi, para nabi itu adalah bukti-bukti kebaikan Allah yang diturunkan secara langsung kepada umat manusia. Jadi Nabi Saleh berkata, kita ingin kebaikan, ayo mari bersama-sama kita membangun kota dan negara kita, kampung kita berdasarkan kebaikan bersama. Jangan ada orang yang menggunting dalam lipatan. Jangan sampai ada musuh di dalam selimut atau ada orang yang mengkail di air keruh. Kenapa? Karena memang sebenarnya rusaknya suatu kota, rusaknya suatu daerah, rusaknya suatu negara, ada segelintir orang yang menikmati kehancuran, kebobrokan birokrasi dengan mendapatkan keuntungan pribadi yang banyak. Itulah sebab pertama Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Pasifik ya. Nilainya cuma 1 ya, dari yang seharusnya 100 gitu, begitu sangkingkan rendahnya. Maka di sini Nabi Saleh berkata, kalau engkau menginginkan kebaikan, ayo tolong aku, mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan kebaikan karena saya punya bayyinah dan rahmat. Tapi kalau misalnya kalian mengajak aku untuk berbuat kerusakan, saya tidak mau karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerusakan itu tidak akan menambah kecuali kerugian. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar, silakan. Iya, terima kasih Ustaz Jenal dan juga Ustaz Safiar. Saya sangat tertarik sekali ketika membaca lebih mendalam tentang ayat ini, karena yang saya pikirkan adalah ayat ini cocok untuk kondisi kita saat sekarang ini dalam suasana untuk pemilihan wali kota Medan ke depan. Ketika tadi Ustaz Jenal sudah sedikit menjelaskan bahwa ternyata yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah tetap menampilkan rasa kasih sayangnya kepada kaumnya, walaupun sikap dan perbuatan mereka itu tidak baik. Ini ditunjukkan dengan qala ya qaumi, ya. Artinya apa? Begitulah seorang pemimpin atau calon pemimpin harus berangkat daripada kasih sayang, ya. Setiap balon wali kota yang saat sekarang ini mencoba untuk menjadi wali kota itu hendaklah berangkat dari rasa kasih sayang kepada masyarakat kota Medan secara khusus. Jadi bukan mendahulukan kepentingan pribadi, melihat bahwa wali kota ini adalah tempat basah, ya, yang bisa dia gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga kroni-kroninya. Ya, jadi ya untuk memperkaya diri kalau bahasa kasarnya. Artinya apa? Bahwa rakyat yang baik adalah rakyat yang mampu untuk melihat yang mana di antara para balon ini yang memang betul-betul memiliki rasa kasih sayang yang tulus dan murni untuk bergerak kepada kepentingan rakyatnya. Nah, yang kedua yang ditampilkan di dalam keterangan ayat ini adalah in kuntu ala bayyinatin min rabbi, aku akan buktikan ketulusanku, ya. Jadi bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar cerita, ya, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku sayang padamu, aku kasih perhatian, ya, dengan kalian masyarakatku, mari kita membangun dan sebagainya. Tapi ala bayyinati min rabbi, Nabi Saleh menunjukkan bukti kasih sayangnya. Dia buktikan dengan memberikan, mengarahkan kaumnya itu kepada jalan yang terbaik, ya. Dia tembus arus itu, dia lawan arus yang kuat, budaya-budaya kaumnya yang salah di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia arahkan mereka yang terbaik walaupun harus menghadapi tantangan. Ala bayyinatin min rabbi, ada bukti. Jangan hanya sekedar janji, nanti, ya. Ya, kalaupun ada bukti itu ketika mengeluarkan uang untuk menarik perhatian orang, itu bukan bukti. Kasih sayang itu dibuktikan dengan perhatian yang besar bagi kita semua untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, pertanyaan terbesar kita, apa yang mampu para balon ini buktikan, ya? Tidak hanya ketika masa-masa pemilihan ini saja, sebelumnya dia sudah coba itu, ya. Sebagaimana ayat sebelumnya, qad kunta fina marjuwan qabla hadza, kamu itu adalah orang yang kami sangat harapkan sebelumnya. Kami sudah tahu profil dirimu, wahai Nabi Saleh, orang yang terbaik. Begitu juga para calon wali kota kita ini harus sebelumnya memiliki bukti, ya. Tidak hanya sekedar ketika masa-masa akan kampanye ini mereka membuktikan diri sebagai orang-orang yang perhatian kepada rakyatnya. Wa atani rahmatan minhu, bahwa segala sesuatu itu harus berangkat daripada rasa kasih sayang. Ya, ini mungkin menjadi satu catatan kepada kita semua, baik kepada calon-calon pemimpin kita, baik kepada rakyat kita. Ya, rakyat yang cerdas adalah yang mengetahui siapa yang sangat kasih kepada mereka, bukan memanfaatkan mereka. Begitu juga dengan pemimpin atau calon pemimpin yang baik adalah berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada rakyatnya dan membuktikan kasih sayang itu dalam bentuk kerja dan tindakan yang nyata. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dipaparkan kedua ustadz yang telah kita dengarkan tadi ini memberikan satu motivasi dalam hidup, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kaum Nabi Saleh ketika mengajak bagaimana ara'aitum in kuntu ala bayyinatin, bagaimana pikiranmu jika saya mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku. Kita kontekskan ayat ini kepada calon pemilihan wali kota yang telah diapakan, yang dipaparkan Ustadz Perdana. Maka yang harus dijadikan buktinya adalah kerja, dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada calon atau balon wali kota semua itu apa, yaitu kuntum adalah khairu ummah, sebaik-baik ummah. Yang harus menjadi program utama adalah ya'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruhkan kepada hal-hal yang baik ma'ruf. Dalam artian bukan hanya program di atas kertas, akan tetapi action lah mulai dari sekarang. Saya belum menjumpai sebagai masyarakat Kota Medan, khususnya saya pribadi, tidak ada atau belum ada wali kota dengan turun ke lapangan memberantas miras minuman keras ataupun sama-sama memberantas perjudian, baik dalam bentuk via SMS perjudian ataupun sebagainya. Karena apa? Hal yang paling luar biasa sebagai panutan umat adalah menyuruhkan kepada yang baik. Kalaulah balon wali kota ini punya hendak meraih simpatis dari masyarakat, mulai dari sekarang turun kepada masyarakat itu untuk apa? Memang betul dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia sudah dibekali dengan sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah untuk memimpin Kota Medan ini. Maka mulai dari sekarang bekerjalah ikhlas karena Allah. Apa yang dilakukan pasti Allah akan melihat, beserta Rasulnya juga akan melihat kebaikan itu. Dan mungkin saja pemilihan nanti pemilu, siapa yang didukung dengan yang baik, tidak dengan uang ataupun dengan pelaksanaan dia telah mempraktekkan, maka yakinlah masyarakat akan lebih memilihnya. Ini harapan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Nisa. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Hud ayat 63 ini terlihat jelas pesan Nabi Soleh bahwa agama itu bermuatan kasih sayang. Iman itu membahagiakan. Orang yang beriman tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kecuali kepada Allah, maka semua tindak tanduknya berlandaskan pada tujuan akhir mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik, bagaimana seorang muslim yang bekerja di kantor takut apabila dia sholat di masjid atau sholat di kantornya itu sendiri. Alasannya apa? Karena negara kita ini negara Pancasila, bukan negara berdasarkan agama. Ini suatu hal yang sangat naif. Karena apa? Karena Pancasila itu sendiri, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada kontradiksi antara Islam dengan Pancasila. Seorang muslim yang taat dan nasionalis adalah seorang muslim yang sangat taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau dia menunjukkan keislamannya berarti dia adalah fundamentalis. Muslim yang kerja itu apa kantor jadi takut apabila kut, orang di masjid orang masjid atau dan bersolat atau tornya di kandiri itu sendiri. Asalnya ala kenapa gara kena negara kita ini sila berapa bukan berdasar. Selama dia beribadah kepada Allah, dia adalah karena sila karena pati itu sendiri sila, sila perdirinya adalah tamat Tuhanan lah ketua esa yang maha tiada tidak adiksi kontrara isi antara pancolat lah sila orang seorang yang muslim taasional dan nas adalah salis dan dengan seorang sang muslim yang dan tak kepada takut Tuhan Allah Taala nahuat ya tidak ditar tak benar kalau tunjukkan jati diri Anda bahwa Anda muslim adalah fana dan kapalim yang itu apa kerja di kantor takut apabila dia sholat di masjid dan atau di kantornya itu sendiri. Alasannya apa? Karena